Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد kita lanjutkan kitab al adabul mufrad sampai pada bab man adraka walidayhi falam yudkhilil jannah. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya lalu ia tidak memasukkannya ke dalam surga. Bab ini artinya para jamaah, seseorang yang hidup masih menangi kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya masih hidup, ternyata tidak mengantarkan dirinya masuk surga. Kenapa? Karena tidak melakukan kebaikan kepada keduanya, sehingga menyebabkan terhalang dari surga. Jadi bab ini menerangkan tentang betapa ruginya. Sekali lagi, saya juga masih lengkap kedua orang tua saya. Saya minta doa kepada seluruh jamaah agar saya mendapatkan surga karena keduanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga bapak-bapak yang masih hidup kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, semoga juga mendapatkan kemenangan, bisa mencapai surga disebabkan keduanya. Amin ya Rabbal Alamin. Qala al-Imam al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Khalid ibn Mukhalladin, telah bercerita kepada kami Khalid bin Mukhallad. Qala, berkata Khalid, haddatsana Sulaiman ibn Bilal, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal. Qala, haddatsana Suhailun, telah menceritakan kepada kami Suhail. An abihi, dari bapaknya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda, rahima anfuhu, rahima anfuhu, rahima anfuhu. Alangkah ruginya, alangkah ruginya, alangkah ruginya. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man, siapa mereka? Qala, Rasulullah menjawab, man adraka walidayhi indahu. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya ada di sisinya, al-kibaru, masa tua, au ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya, fadakhalan nar, ternyata ia masuk neraka karenanya. Qala Syekh Al-Albani, sahih hadis ini, hadis sahih. Rahima anfuhu, rahima anfuhu, rahima anfuhu. Kalau guru saya dulu ketika ngaji berbahasa Jawa, ini artinya gerumpung hidungnya, gerumpung hidungnya, gerumpung hidungnya, begitu. Ya. Artinya merugi. Orang yang enggak punya hidung, alias apa namanya? Juling apa namanya? Sumbing, itu kan kurang. Cacat gitu. Ini artinya kata Rasulullah bermaksud rugi, rugi, rugi, begitu. Seharusnya keberadaan kedua orang tua itu justru bisa menyebabkan memperbanyak amal masuk surga. Ini sungguh luar biasa para jamaah. Dan saya sendiri juga, orang tua saya masih hidup, dua-duanya. Kemarin saya ziarahi ke desa gitu ya. Senang gitu para jamaah, saya belikan kopi yang campur susu itu loh para jamaah ya. Sak kresek begitu. Ya tak belikan alat-alat untuk mandi ya, dan lain sebagainya. Senang orang tua, masya Allah gitu ya. Sudah menyenangkan orang tua. Ini dan itu masih belum seberapa. Kemudian sehari tadi juga para jamaah saya juga diuji oleh Allah ya. Sehari tadi yang di kota, yang di Surabaya, kemarin yang di desa, sekarang yang di Surabaya para jamaah. Seharian tadi kutu marah terus. Wallahi para jamaah, ada saja sebab. Ya Allah Rabbi, ini kisah nyata. Jadi ngaji kitab langsung ada kisah nyata, itu lebih apa? Lebih nges gitu para jamaah ya. Seharian tadi para jamaah saya diuji. Hampir mulai pagi sampai sore ada saja masalah. Tapi alhamdulillah, sebagaimana yang pernah saya katakan para jamaah, ilmu itu perlu dimiliki ternyata gitu ya. Ilmu perlu dimilikin, karena dengan mempunyai ilmu itu kita akan mempunyai rem. Nah ini. Cuma saya ngaji kok tuwek-tuwek kabe. Wah sayang. Mesti nom-nom melok ngaji pisang. Cek nopo nggih? Cek ngerti tata krama nang wong tuwa ngene. Ajak nggih putra-putrane nggih, ngajak jenengan ada. Nek saged nggih, lanang wedok dijak kabeh ngene. Ayo Bu melok ngaji, ayo anak-anak kita melok ngaji. Sajane ngoten. Malah anak-anake dikrahno, nek sop paling pertama gitu. Supaya nopo niku nggih? Ngono tibae kedudukane wong wong tuwa. Insyaallah rebo ngajeng nggih insyaallah nggih. Semua keluarga dikerahkan. Tidak apa-apa, nanti penuh juga tidak apa-apa, silakan. Kenapa? Ini penting sekali. Karena kalau seorang anak tidak pernah dapat informasi bagaimana kedudukan orang tua, ya akhirnya seenai. Karena tidak ngerti dia. Tidak ngerti. Makanya perlu para jamaah ya. Ini bab ini mumpung masih bab tentang orang tua. Laki muda, tua muda kalau bisa diajak. Jadi seperti yang pernah saya katakan, ilmu miliki dulu gitu ya. Ya alhamdulillah sehari tadi para jamaah maunya emosi tiba-tiba datang gitu ya. Tapi kemudian berusaha, oh jangan gitu. Jangan, ya tak selimur-selimur no, dicarikan cara jawab. Akhirnya alhamdulillah gak tadi marah. Ya selesai satu masalah, tiba-tiba datang lagi ke kantor saya. Ya ke tempat kantor saya belajar para jamaah. Tuk tuk tuk, assalamualaikum. Oh ngini. Ini para jamaah, ini cerita loh ya, cerita pengalaman sehari tadi. Ya Allah, oh ngoten to, oh nggih ngeten, oh nggih ngeten. Karepe Pak nafsu cerewet banget gitu loh ya. Cerewet banget. Akhirnya oh jangan ini orang tua. Akhirnya nyari cara. Alhamdulillah sampai sore tadi alhamdulillah enggak sampai marah, enggak sampai mangkel. Subhanallah para jamaah. Ini saya akhirnya teringat, wah nanti malam ini pengajiannya bab tentang birrul walidain, waduh klop sekali ini gitu ya. Masya Allah ini. Jadi para jamaah, hadis ini maksudnya para jamaah, orang tua masih hidup gitu loh. Kenapa tidak menyebabkan mendapatkan surga? Ya ini masalahnya. Ya mungkin bikinkan makanan, bikinkan tehnya, mungkin kalau dipanggil misalnya dan lain sebagainya. Wallahi para jamaah, benar apa kata Rasulullah? Rugi banget. Siapa? Orang yang masih mendapati kedua orang tuanya, dia masih ada di sisinya, ternyata malah masuk neraka. Waliyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah dari panasnya api neraka. Kemudian dalam riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfuhu, thumma raghima anfuhu. Rugilah dia, kemudian rugilah dia. Qila, ditanya, man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, man adraka walidayhi, barang siapa yang mencapai kedua orang tuanya, indal kibari, ketika masa tua, ahaduhuma atau salah satunya, au kilaihima atau kedua-duanya, summa lam yudkhilil jannah, kemudian ternyata tidak memasukkannya ke dalam surga. Rugi banget, kata Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana bentuk birrul walidain. Ya, bagaimana bentuk birrul walidain. Di dalam kitab birrul walidain dikatakan, wa amma birruhuma ba'da mautihima, adapun berbuat baik sesudah kematian mereka berdua. Jadi kalau tadi ketika masih hidup para jamaah, ketika masih hidup, sekarang kalau sudah mati bagaimana? Fayakunu biddu'a ilahuma, maka birrul walidain itu bisa tercapai dengan mendoakan keduanya. Bukan berarti selamatan, awas. Ya, bukan berarti selamat, selamatan bukanlah, bukan berarti mengadakan tumpengan ya. Bukan lagi mengadakan acara seminggunya, 40-nya, 100-nya, 1000-nya. 1000 pertama kalau orang Hindu disebut geblak satu. Nah ini. Umur dua bukan seminggu, 1000 ya. 1000 keduanya disebut geblak dua. 1000 ketiganya seterusnya disebut apa para jamaah? Disebut apa kira-kira? Geblak terus. Geblak terus, mati sak lamane kok. Ya orang Hindu itu ada istilah geblak. Geblak itu kalau orang Jawa anu nyewoni. Nah ini. Nek orang Jawa bilang apa? Nyewu. Oh, lek wong Malang nyewoni gitu. Ya sampai sekarang bahasanya masih disewoni para jamaah bahasanya. Di Malang itu saya belum bisa berbuat apa-apa. Belum bisa berbuat apa-apa. Kuburan bahasa itu masih dikasih pagupon gitu, kasih rumah para jemaah, karena kuburannya orang sepuh di desa itu. Jadi masih ada rumahnya kayak congkok gitu para jemaah. Saya dulu juga ikut mudek lolo, dulu nggak ngerti, ikut ngusung botol, ikut ngusung air, begitu dulu kerja bakti. Ya belum ngerti, sekarang begitu mengerti sunnah, ya apa carane iso nemen niku ngerubono omah. Oh kuburan kok dikei omah nih. Dikei pagere gak oleh. Dikei jeng yo gak oleh. Dikei lampu yo gak oleh. Terus yo apa? Ya bene rotom di tangan. Munduk titik. Munduk titik. Jadi para jamaah luar biasa ya. Jadi. Bukan berarti diselamatin. Mendoakan. Ya habis sholat berdoakan. Pas waktu sujud. Masya Allah ya. Waktu sujud boleh mendoakan kedua orang tua. Habis sholat mendoakan, angkat tangan, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, boleh silakan. Nah kalau kita datang ke kuburan, kan ziarah kubur sekarang boleh. Awal dulu memang enggak boleh para jamaah. Awal belum dilarang oleh Rasulullah. Itu strategi Rasulullah bagus sekali ya. Kenapa? Di awal itu akidahnya masih belum kuat gitu loh. Ini masalahnya. Nah sebelum Rasulullah berdakwah, orang Arab itu sudah nyembah kubur. Sudah biasa ke kuburan sujud. Nah begitu Islam datang, awal Islam datang, kan masih belum kuat. Nanti kalau dibolehkan, datang-datang sujud lagi nanti. Ini masalahnya. Jadi strategi Allah dan Rasulnya luar biasa. Awal Islam datang dilarang ke kuburan. Ziarah kubur dilarang. Pada saat mereka sudah kuat, sudah paham Islam, baru Nabi mengatakan, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Atau akhirah ya. Karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian terhadap akhirat. Atau terhadap kematian. Jadi tujuan, kalau begitu tujuan ziarah kubur itu sekedar untuk apa para jamaah? Untuk mengingat mati, bukan untuk minta ini dan itu. Jadi ziarah kubur tujuan utamanya apa? Mengingat mati. Terus gimana cara ziarah kubur? Nah, disinilah masalahnya, tergantung kepada pemahaman kita sampai di mana. Itu permasalahannya. Sampai di mana pemahaman kita terhadap Islam? Kenapa? Karena kebetulan saja ini, Rasulullah cuma nyuruh saja tanpa ada tata tertib ziarah kubur. Ini. Kalau sholat kan ada tata tertibnya, ya. Kaki kanan kalau masuk masjid kemudian sholat takbir ini gitu ya. Ziarah kubur itu enggak ada tata tertibnya para jemaah. Saya sendiri sempat bingung, ya apa caranya? Ya, yang kita bingungkan tuh gini. Bagaimana caranya kita menjalankan perintah ziarah kubur tadi terlepas dari yang bid'ah? Ini masalahnya. Terlepas dari yang bid'ah, terlepas dari kesyirikan, terlepas dari ritual-ritual yang tidak ada dasarnya. Karena tidak ada aturan tertentu. Kalau kita tiba-tiba ngadakan, jangan-jangan nanti bid'ah begitu ya. Makanya para jamaah, ini sesuatu yang sangat rumit masalah ziarah kubur itu. Macam-macam akhirnya kejadiannya. Maka kemudian saya menemukan sebuah cara, dan ini juga isyarat dari guru saya. Ya, datang ke kuburan, kemudian posisi berdiri begitu ya. Tapi juga ada hadis yang bolehkan duduk, tapi jangan di atas kuburan. Melainkan di samping kuburannya. Ya, melainkan di samping kuburannya sambil berkata begini, ya Allah, kedua orang tuaku ini, ya, kedua orang tuaku ini telah berbuat banyak kebaikan untuk saya, ya Allah, dan juga selama hidupnya juga beribadah kepada Engkau, ya Allah. Kalau Engkau terimalah amalnya, ya Allah, dan ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Selesai. Enggak harus kemudian baca Yasin ping 17 ini. Baca ini ping 17, enggak. Ya. Ya, ziarah, namanya ziarah itu kan kunjungan. Makanya Nabi enggak ngasih tata tertib. Kenapa? Karena sekedar apa? Sekedar kunjungan. Ini. Dan sekedar kunjungan dan sekedar mengingat mati. Ya, terus gimana caranya? Ini saya menemukan cara ini ya. Duduk atau berdiri dari arah sebelah timur, ya. Kalau mau duduk jangan sampai nginjak kuburannya, langsung berkata, ya Allah, orang tuaku ini telah mendidik aku dengan baik, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, terimalah kebaikan-kebaikannya, ya Allah. Selesai. Atau berdoa Arabnya, Allahumma ghfir li wali walidayya wali apa, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, misalnya. Selesai. Kemudian, ya Allah, ampunilah aku juga akan mati seperti ini, misalnya. Setelah itu pulang. Selesai. Enggak ada ritual-ritual macam-macam, enggak ada. Ya itu aja sudah. Ya ini pengalaman ya. Karena kan enggak ada aturan tertentu. Ya, karena memang sekedar kunjungan saja. Ya, sekedar mengunjung dan mengingat mati. Nah, ini pertama, kalau orang sudah mati, ya, kalau orang tua sudah mati, yaitu mendoakan keduanya. Boleh ketika di rumah, di masjid, kemudian juga boleh berkunjung ke kuburannya. Tapi berkunjung ke kuburannya ngapain setiap hari? Enggak. Atau udahlah, enggak usah setiap hari, seminggu sekali. Tapi ngapain kok harus Jumat lagi? Di Mekah enggak ono Jumat lagi, enggak ono. Sing ono meh di Jawa Timur. Betul enggak kira-kira? Jumat lagi, Jumat pon wage kliwon, urut-urutan ini apa urut-urutan ini? Pertama nopo? Oh, gak bisa oleh lagi di sini. Gak apal berarti. Moro-moro lagi ini gak apal. Gak biasa masalahnya. Oh, paing. Gak, paing. Lihat yang malam itu pertama paing. Paing terus. Pon terus. Kliwon terus. Lekiran itu. Nek wong gak biasa, gak biasa. Wong kulo kadang lali. Nah ini para jamaah ya. Ngapain kok harus Jumat legi gitu loh ya. Terus ngapain kok harus hari Jumat gitu. Sembarang. Mari tekok lungo tekok kutho ya, atau kita memang ke rumahnya di kota, datang ke desa ingin ngunjungin kuburan bapak ibu. Ya enggak harus Jumat legi, terserah mau Rebo, mau Senin, mau Selasa, silakan. Cuman bukan berarti gini. Berkunjung ke kuburan, ziarah kuburan kok jadi rutinitas juga enggak para jamaah. Enggak harus jadi rutinitas. Enggak harus jadi rutinitas. Kalau kami di desa dulu para jamaah, mesti itu setiap Jumat legi keluarga-keluarga dikerahkan itu. Keluarga-keluarga dikerahkan. Nah ini menjadi rutinitas, menjadi ibadah tertentu namanya. Tidak. Sekali-kali. Ya, sekali-kali. Karena berdoa itu tidak harus di kuburan, di masjid, sesudah sholat. Ya, mungkin ketika umroh, ayo siapa yang mau daftar umroh segera ini. Monggo nggih. Lek mau daftar umroh monggo nggih. Ya, saya punya banyak paket. Mau berangkat Surabaya langsung, Jakarta, Solo, Jogja misalnya. Atau transit dulu di Kuala Lumpur, atau transit dulu di mana itu? Di mana itu? Negeri sebelah ini ya? Nah, Brunei misalnya boleh monggo. Ada mau paket ke Turki dulu boleh, atau ke Al-Aqsa boleh. Ini cuman cerita monggo. Ya, saya sediain kalau para jamaah yang jamaah Baitur Rahman mau monggo. Nilpun kulo mulai harga 17,5 sampai harga 50 juta. Wis tak siap ya, wis. Ini jadi nanti misalnya umroh ya, umroh misalnya berdoa di sana. Di mana itu kalau di Masjid Nabawi itu Raudhah. Lah ini para jamaah, Raudhah itu rebutan para jamaah. Rebutan itu orang-orang mau doa di sana rebutan. Ada yang datang-datang orang Indonesia itu para jamaah. Datang-datang tapi hidungnya mancung kayak orang Hadramaut. Ya bahasa Indonesia itu berarti kan orang Indonesia ini. Nangis di sana doa, "Ya Allah, kula gak, saya begini ya Allah." Doa nangis di situ. Ya, di Raudhah. Ya, ada juga nanti kalau di Masjid Nabawi itu pahalanya sama dengan salat 1000 masjid. Sekali salat sama dengan salat di 1000 masjid. Kemudian di sana ada keistimewaan yaitu Raudhah tadi, tempat mustajabah. Di sana kita mendoakan kedua orang tua kita. Boleh, silakan. Nah, kemudian di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ini banyak tempat-tempat itu ya. Di Masjidil Haram, sekali kita sholat 2 rakaat sama dengan sholat di 100.000 masjid. Wallahi para jamaah. 100.000 masjid. Makanya saya kemarin waktu kesana itu, begitu di Masjidil Haram sudah gak kasih ampun. Padahal kaki ini bengkak banyak. Kaki bengkak waktu itu masih kena sesak segala. Selama masih belum ngantuk, sudah sholat 2 rakaat. Ngantuk tidur sebentar, senden tas. Mari ngantuk. Sholat mana? Mengingat apa? Mumpung di sana, sekali sholat dapat berapa? 100.000 masjid. Jadi Baitur Rahman ping 100.000 mana loh? Sekali sholat. Makanya para jamaah, orang yang sudah merasakan itu, dia akan terus berusaha untuk umroh gitu. Selama ada uang gitu. Orang-orang kaya itu umroh, pariwisata umroh para jamaah. Alhamdulillah. Anak-anaknya yang libur-libur pariwisatanya bukan diajak ke Kenjeran, bukan ya, bukan diajak ke Parangtritis, bukan, tapi diajak kemana? Umroh. Nah ini positif sekali, itu bagus ya. Nah di Masjidil Haram ada lagi nanti ketika di Hajar Aswad, di sana juga mustajabah. Ada lagi nanti Multazam, di Multazam itu juga mustajabah. Ya paling tidak Ka'bah, sekeliling Ka'bah itu tempat mustajabah semuanya ya. Tempat mustajabah semuanya. Jadi mendoakan kedua orang tua. Ya boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di dalam sujud. Ya boleh sebelum salam, Boleh sesudah sholat, boleh para jamaah. Ya juga boleh sekali-kali kunjung ke kuburannya, boleh. Pada hari Jumat, ya, hari Jumat itu di sana ada tempat mustajabah. Antara duduknya imam di antara dua khutbah itu mustajabah. Antara sholat Jumat dengan sholat jamaah mustajabah. Ya, di asar hari Jumat itu ada tempat yang mustajabah. Di malam hari ada tempat yang mustajabah. Masya Allah para jamaah. Antara azan dan iqamat setiap lima waktu. Makanya orang-orang Jawa digunakan pujian. Eling-eling siro manungso ojo siro banget-banget. Terusane lali. Niki aja mah. Nih, Baitur Rahman pun sampai nonton nggih. Kidung iki pun sampai nggih. Nah, antara komat dengan sholat itu doa yang diijabai oleh Allah. Ya berdoa bukan nyanyi. Kalau pujian itu kan nyanyi itu. Apalagi para jamaah ada yang nyanyinya syirik total. Ya, pujian-pujian yang dibaca oleh sebagian orang Jawa antara azan dan komat. Ada yang syiriknya syirik total. Syirik total itu apa bahasanya ini? Syirik total. Gih syirik. Syirik mutlak ngoten nggih. Coba lah ngoten nggih. Allah dipanggil jejer-jejer ambil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dipanggil jejer-jejer ngoten. Rinio. Mereka mengatakan begini. Ya Allah ya Muhammad ya Aba Bakrin ya Siddiq ya Umar ya Utsman ya Ali Siti Fatimah binti Rasulillah. Pernah dengar? Pernah dengar? Nah. Itu syirik mutlak. Syirik mutlak metal mana? Jadi syiriknya syirik metal. Nemen banget. Coba bayangkan. Ya Allah itu artinya memanggil Allah apa enggak? Memanggil. Wahai Allah, kemari. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kemari. Kan gitu ya. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kemari. Ya gitu. Ya Umar, wahai Umar, kemari. Ya Ali, wahai Ali, kemari. Ada lagi, cowok-cowok yang dimaksud no. Siti Fatimah. Nah ini, Siti ini itu bahasa Arab atau bahasa Jawa? Bahasa Jawa artinya apa? Lemah. Lemah Fatimah. Nah gitu. Siti Fatimah. Oh, Jawa karo Arab dicampur baur. Ya apa Allah digandeng di apa dijejerna di Nabi Muhammad, dijejerna di Abu Bakar, dijejerna Nabi Umar, dijejerna Nabi Ali, Utsman Ali, dijejerna Nabi wong wedok Fatimah. Mau apa? Kok Allah dipanggil kayak gitu enggak sopan. Ya, pujian itu pujian enggak sopan para jamaah. Kalau saya yang menguasai pemerintahan ini tak tangkap dia. Kamu melecehkan Allah kamu. Begitu. Harus ditangkap sebenarnya pujian itu para jamaah. Kenapa melecehkan Allah? Kok Allah dipanggil dalam bersamaan dengan Fatimah binti Rasulullah, Abu Bakar, wahai Allah, wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali, wahai Fatimah, kesini bareng-bareng. Lu untuk apa? Allah dipanggil seperti itu untuk apa? Ada itu di pujian orang Jawa itu, entah itu. Masjid sebelah itu mungkin ya. Masjid sebelah itu. Mudah-mudahan di Baitur Rahman tidak ada ya. Tidak boleh ada para jamaah ya. Puji-pujian tidak ada. Yang ada apa? Berdoa. Mendoakan siapa orang itu? Orang tua. Karena antara azan dan qomat itu doa itu tidak ditolak oleh Allah. Terus juga termasuk berzikir. Bertasbih. Bertakbir. Bertahlil. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu namanya kalimat tahlil. Rasulullah itu jamaah tahlil aktif para jamaah. Loh, macam-macam ritual itu. Kok Rasulullah jamaah tahlil aktif? Apa iya? Benar. Benar para jamaah. Rasulullah itu jamaah tahlil yang aktif. Kenapa? Karena Rasulullah setiap selesai sholat mesti membaca tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wala na'budu illa iya lahul ni'matu walahul fadlu walahul sana'ul hasanu. La ilaha illallah mukhlisina lahul din walau kalihal kafirun. Kata perawi hadis, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertahlil dengan kalimat-kalimat itu setiap selesai salat fardu. Berarti Rasulullah jamaah tahlil. Aktif atau betul aktif? Aktif. Kenapa? Kenapa? Karena bacanya setiap selesai salat fardu. Jadi makanya Rasulullah itu juga jamaah tahlil yang aktif. Tapi membacanya tahlil setiap sholat lima waktu. Terus juga gak ada tumpengannya. Gak ada. Wiritan sholat sudah lima waktu. Sampai kata perawi dikatakan adalah Rasulullah senantiasa membaca doa tahlil dengan doa itu setiap selesai sholat. Jadi kalau begitu para jamaah, di Dresmo ini juga ada jamaah tahlil, ada gak ya? Banyak. Di Dresmo ini loh. Ini Dresmo ya. Sidoresmo Jagir. Ada jamaah tahlil? Ya. Ada gak? Ada ya jamaah tahlil ya. Di sekitar-sekitar itu ya. Ayin. Jenengan mau daftar jamaah tahlilnya orang Sidoresmo atau jamaah tahlilannya Rasulullah? Nah ini, iya, saya alhamdulillah daftar menjadi jamaah tahlilnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasanu. La ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Dibaca kapan? Setiap selesai sholat fardu. Enak jadi jamaah tahlil Rasulullah. Wis ketok, wis. Ya, ketok. Ganjarannya ketok. Surga. Jadi berdoa ya. Jadi diantara bentuk birrul waliden, setelah orang tua kita meninggal, adalah mendoakannya. Areal doanya seperti yang saya sebutkan tadi para jamaah. Gak usah melampaui batas. Wong katin dungoe kok sih gawe sandingan ini. Jadi kan nanti semerep sandingan. Nanti ireng wonten nami sandingan mboten. Jaman biyen wong Jawa wonten sandingan nggih. Setiap Jumat lagi lende Malang Selatan niku nggih. Kula nanti mbah kula ndamel sandingan. Gawe kopi ambek nopo niku uwak bandeng nopo ndek sore amben. Tak jukuk kopi ini tak ombe. Baru mana digolai boring-boring. Sopo sih ngombe kopi ini. Oh ini mbae kate teko. Jadi mbae minum kopi. Allah. Padahal harus mati tirang-tirang tahun misalnya. Wis dadi awu. Kok sih disandingi. Wah kalau di desa banyak macam para jamaah. Ada juga ini memang ritual itu nakal. Ya. Ah, ini kalau orang mau panen itu loh para jamaah. Orang mau panen di tengah-tengah padi itu dikasih nasi, kasih ada nasi, ada tumpengan, ada masya Allah ya apem, ada apa lagi gitu, tempe gitu, ditaruh di tengah sawah para jamaah. Napa jeneng ini? Halo? Jadi kalau sawah dek ini kan, wewel, wewel nama ini. Oh kata wiwilan macam ni. Wah isu-isu. Mbak Fulan itu ngusung bajong mboten para jamaah nggih. Ngusung bajong kula incer wah iki kate wewil iki. Biasane anggere panen mesti wiwilane. ambil keluargane musuh-musuh keluargane sing go jangan-janganane ngoten para jamaah. Tibae dibekek di tengah-tengah sawah, sapa sing katim badhok ngene. Akhire Ridwan ngundang kanca, akhire wong e mule dipangan. Wali, wallahi para jamaah. Jadi di desa ini ceritane macam-macam nggih. Wonten sing napa niku sandingan barang. Kata dungo kok atik sandingan. Wonten malih wong Jawa niku dungo atik sik napa niku sik ngobong menyang barang. Lek gak ngomong menyang gak dungo niku. Napa? Lah makane wong Jawa niku islami campur-campur. Campur Buddha. Ya, campur Buddha titik, campur Kristen titik. Lho iso kok campur Kristen yo anake di ulang tahun ni. Wong Islam kok ulang tahunan niku kan nggih mambu-mambu Kristen, betul enggak? Ulang tahun itu mambu apa? Mambu Kristen. Happy birthday, happy birthday. Eh, napa niku istilahnya? Niku panjang umurnya, panjang umurnya gitu. Nah, tetangga saya para jamaah, tetangga saya ngadakan ulang tahun untuk anaknya, tetapi sudah seakan-akan diislamkan gitu loh. Yang tadinya baca-baca apa? Selamat ulang tahun diganti dengan dibaan. Salatullah, salamullah gitu. Ala toha Rasulillah. Nanti setelah itu juga sama ada acara niup apa itu? Niup lilin sambil panjang umurnya begitu. Ternyata diganti para jamaah karena orang Islam diganti dengan bahasa Arab. Panjang itu artinya tul umur lah kau tenang. Kalau nyebul lelet tulul umur gitu kau. Wallah, lagu ni pada neng di Arab no. Saya kan tetangga saya, wih gendeng ini. Yeah. Ulang tahun di Arab no cek redo Islami ngono dah. Tetap bukan Islam. Jadi ini para jemaah mendoakan orang tua. Kemudian saya teruskan lagi. Dan memohonkan ampun kepadanya. Ini diantara sikap berbuat baik kepada orang tua sesudah kematiannya. Kemudian ada lagi para jamaah. Wattasadduku. Bersedekah untuk mereka. Bersedekah. Ini masjid Baitur Rahman ini butuh biaya berapa? Butuh biaya berapa Pak? Baitur Rahman ini. Banyak. Kemudian ini kedua orang tua saya mati kepada panitia. Ini untuk kedua orang tua saya. Silakan. Kalau Baitur Rahman sudah nolak, masjid saya di Kedung Coyak masih belum selesai. Datang ke Kedung Coyak antaran, Ustaz ini untuk kedua orang tua saya 100 juta. Sip. Insyaallah tak terima gitu ya. Wa ikramu sadiqihi ma yang terakhir yaitu menghormati teman-teman keduanya. Ini salah satu bentuk birrul walidain sesudah meninggal dunia. Siapa-siapa yang menjadi teman hidupnya sering dikunjungi kepada ke rumah-rumah mereka. Ini dalam rangka untuk birrul walidain. Sampai di sini dulu. Sudah habis waktunya? Oh, belum. Ternyata itu lagu-lagu ya. Tak pikir azan. Baik. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang, laturfa'u darajatuhu, sungguh akan diangkat derajatnya, fil jannati di surga. Nanti ada seseorang, kata Rasulullah, akan diangkat derajatnya di surga. Fayakulu maka orang yang diangkat itu berkata, bertanya, heran dia, kenapa kok saya diangkat derajatnya? Kenapa saya kok mendapat derajat setinggi ini? Maka dia bertanya, anna lihada, dari mana aku mendapatkan derajat ini? Fayakulu maka dikatakan, bistighfari waladika laka. Karena permohonan ampunan anakmu kepadamu. Masya Allah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wa ghairihima dan lainnya. Dan hadisnya sahih. Jadi artinya para jamaah. Kata Rasulullah. Nanti di surga itu. Ada seseorang. Tiba-tiba oleh Allah diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya. Sementara karena dia tidak merasa, kok saya diangkat setinggi ini ya? Kok saya diangkat derajat saya? Dari mana saya dapat amal seperti ini? Karena nanti di akhirat itu para jamaah, kita semua tahu apa yang kita dapati, sedikit atau banyak kita semua tahu. Allah beritahu ini amalmu, begini, begini, begini. Kalau kita dapat surga yang paling tinggi, ini amalmu karena kamu mati syahid misalnya, karena demikian. Allah kasih tahu dan kita tahu. Ini orang tiba-tiba diangkat derajatnya, kaget dia. Nah, kaget sambil mengatakan, "Ain anna li hadza? Dari mana aku dapat ini?" kata dia. Apa kata Allah? "Ya, karena anakmu memohonkan ampun untukmu." Subhanallah. Subhanallah para jemaah. Ya, yang orang yang tiang sepani pun seto sinten? Sing tiang sepani pun seto wonten mboten? Hah? Hampir semua. Ya karena sudah masa tua-tua semua mestinya sudah banyak yang meninggal kan itu. Monggo aktif mendoakan orang tua. Silakan para jemaah. Mintakan ampun, mintakan ampun, mintakan ampun kedua orang tua kita. Silakan. Ya. Supaya orang tua kita diangkat derajatnya. Kemudian ketika diangkat, dia diberitahu oleh Allah, ini karena permohonan ampun anaknya. Kemudian orang tua merasa ditolong oleh anaknya. Yang kita harapkan, orang tuanya pun juga memohon kepada Allah agar anak-anaknya diangkat juga. Alhamdulillah. Ini para jamaah ya. Jadi memohonkan ampun kepada kedua orang tua. Wa an Abi Bardah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, dari Abi Bardah an Abi Musa, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, qala berkata, qadimtu al-Madinata, aku datang ke Madinah, fa'atani Abdullah ibn Umar, lalu mendatangiku Abdullah bin Umar. Faqala, lalu berkata Abdullah bin Umar, atadri lima ataituka? Atadri lima ataituka? Tahukah anda mengapa aku mendatangi anda? Qala Abul Hasan al-Ash'ari berkata, kultulla, aku tidak tahu. Qala Abdullah bin Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, barang siapa yang menyukai, an yasila abahu fi qabrihi, mendatangi bapaknya di kuburan, falyasil ikhwana adihi ba'dahu, maka sambunglah, datanglah kepada teman-teman bapaknya sesudahnya. Nah ini para jamaah, ternyata di antara bentuk birrul walidain sesudah meninggal dunia, yaitu silaturrahim ke rumah teman-teman kedua orang tua. Wa innahu kana baina abi Umar, dan sesungguhnya adalah antara bapaknya Umar, wa baina abika, dan antara bapakmu, ikhaun wa wuddun, ada persaudaraan dan ada kecintaan. Fa ahbabtu an asila dzalika, maka aku menyukai bahwa aku akan menyambung hal itu. Di mana Ibnu Umar akhirnya ketemu dengan Abdul Hasan al-Asy'ari dan juga ingin ketemu dengan keluarga mereka, karena antara Umar dengan mereka ada persaudaraan dan juga pertemanan. Nah, itulah artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Semoga kita semua diberi kemampuan untuk berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup, dan untuk mendoakan sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.